Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Betul. Qala mufannifu rahimahullah wa ahlul huda wa rishadi idha fa'alu hasanatan shahadu i'anallahu alaihim biha wa annahu huwa alladhi an'ama alaihim wa ja'alahum muslimin wa ja'alahum يقيمون الصلاة وألهمهم وألهمهم تقوى وألهمهم التقوى وأنه لا حول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر المجبى والمن والألم وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت الله أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه كفرتنة. ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أخذكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا دري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رسول واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رسول واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته منهم ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا دخل فيه المحيط مخيط fihil mihyatu ghamsatan wahidatan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhtiha lakum thumma uwafikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghairi dhalika fala yalumanna illa nafsaha. Nah, sedangkan orang yang mendapatkan petunjuk dan petunjuk, jika mereka melakukan kebajikan, maka mereka mengakui adanya nikmat Allah pada diri mereka dengan perbuatan kebajikan tersebut. Dan si Allah lah yang memberikan nikmat pada mereka, dan Allah lah yang menjadikan mereka seperti kaum muslimin, yang menjadikan mereka bisa menegakkan salat dan memberikan ilham kepada mereka untuk bertakwa. Dan tentunya la haula wala quwata illa billah. Fatala anhum, maka hilanglah dari orang-orang yang mendapatkan hidayah bisyuhudil qadri atau bisyuhudil qadri, sudut pandang terhadap takdir. Itu menyebabkan hilang dari mereka ujub terhadap amal yang mereka lakukan. Wal manna, merasa berjasa terhadap Allah, terhadap Islam. Wal adha, dan menyakiti orang lain. Dan jika mereka melakukan keburukan, mereka memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Syaddad bin Aus radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Zaidul Istighfar, bacaan yang disebut sebagai pemimpin bacaan istighfar, adalah ucapan seorang hamba, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Khalaqtani, Engkau lah yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku adalah pada janji ala ahdika, pada perjanjianku denganmu. Wa wa'dika, dan janjimu padaku. Mastata'tu, semampu yang bisa aku lakukan. A'udzu bika min syarri ma sunatu, aku berlindung darimu, aku berlindung padamu dari keburukan amal yang kukerjakan. Aku ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui betapa banyak nikmat-nikmatmu pada diriku. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosa. Faghfir li, maka ampunilah aku. Fa'inna, maka sebenarnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan bacaan tersebut jika waktu pagi tiba dalam keadaan yakin dengan isi kandungannya, lalu dia mati pada hari itu, safalal jannata, maka pasti masuk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu sore dalam keadaan yakin dengan isi kandungannya, maka mati di malam hari, malam harinya maka pasti masuk surga. Karena berarti dia orang yang beriman, maka dia pasti masuk surga. Boleh jadi langsung masuk surga, atau tidak langsung ke surga, akan tapi pasti masuk surga. Maka orang yang beriman, jika bagaimana beliau katakan, jika melakukan kesalahan, maka memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan ketika mereka mendapatkan kebaikan, maka mereka mengakui bahwasanya adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Dan dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting dimiliki oleh seseorang, yaitu abu ulaka bi nikmatika alayya dan abu bi dzambi. Pertama, pengakuan seorang tentang pengakuan seorang hamba bahwasanya nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan pada hamba tersebut itu tak terhitung, begitu banyak, sangat sangat besar. Dan sesungguhnya amal kita dan kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada nilainya, sangat sangat sangat sedikit dan sangat sangat tidak sebanding dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dua hal ini adalah dua prinsip penting agar seorang bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah yang dikutip oleh muridnya Ibnu Qayyim di kitab Al-Wabilus Sayyid, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa seorang yang arif, seorang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu akan berjalan menuju ridha Allah di antara dua hal. Yang pertama adalah musyahadatun minnah, menyaksikan dan sudut pandang melihat betapa besar nikmat yang Allah berikan padanya. Dan yang kedua adalah mutala'atu aibin nafsi wal amal, adalah menyadari betapa buruk dirinya dan betapa jelek amal perbuatannya. Dan perkataan Ibn Taymiyyah ini dijelaskan oleh muridnya Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Wabilus Sayyid. Kata Ibn Al-Qayyim, jika seorang itu memiliki musyahadatul minnah, menyaksikan dan mengakui betapa banyak nikmat yang Allah berikan padanya, dan musyahadatul minnah itu sama dengan abu ula ka bi nikmatika alayya. Kemudian ada menyadari betapa jeleknya dirinya dan amalnya itu sama dengan wa abu ubi zambi. Jika seorang itu memiliki musyahadatul minnah, pengakuan betapa banyak, betapa besar dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan, maka ini akan menyebabkan tumbuhnya rasa cinta pada Allah dan memuji Allah dan bersyukur kepada yang memberi nikmat. Sedangkan jika seorang itu menyadari betapa buruk perbuatan dan betapa buruk dirinya dan betapa buruk amal perbuatannya, maka ini akan menyebabkan seorang itu merasa hina, merasa membutuhkan. Akhirnya dia akan bertobat kepada Allah setiap waktu. Dan seorang itu akan merasa bahwasanya dirinya di hadapan Allah adalah orang yang bangkrut, bukan orang yang beruntung dalam berkaitan dengan amal. Kemudian kata Ibnu Qayyim, dan tidak ada jalan menuju Allah yang lebih dekat daripada al-ubudiyah, penghambaan. Dan tidak ada tabir yang lebih tebal menghalangi seorang terhadap dari ridha Allah melebihi daripada ad-da'wah, klaim kalau dirinya sudah baik, kalau dirinya sudah merasa sudah sempurna. Dan seorang itu akan bisa ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Maka ubudiyah asasnya adalah dua prinsip, yaitu hubun kamilun wa dhillun tamun, yaitu rasa cinta yang sempurna pada Allah dan rasa hina, dina yang sempurna di hadapan Allah. Dan dua hal ini akan muncul dari dua hal tadi. Ketika seorang itu mengakui betapa banyak nikmat Allah, maka akan muncul hubbun kamilun, rasa cinta yang sempurna. Dan ketika seorang itu mengakui betapa jelek dirinya dan amal perbuatannya, maka akan muncul dhillun tamun, penghinaan diri yang sempurna. Dan inilah hakikat menghambakan diri kepada Allah. Ketika ada pada diri seseorang rasa cinta yang sempurna dan penghambaan diri, penghinaan diri yang sempurna. Dan itu hakikat ibadah. Ibadah adalah rasa cinta yang sempurna diri dan penghinaan diri yang sempurna. Ya, seorang itu bisa rasa cinta, memiliki rasa cinta yang kepada Allah yang demikian sempurna jika dia memiliki prinsip abu ula kabini matika alaiya, mengakui betapa banyak dan betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan pada dirinya. Dan seorang itu akan bisa menghinakan diri kepada Allah ketika dia punya prinsip wa abu ubidambi, mengakui betapa jeleknya dirinya dan betapa jelek amal perbuatannya. Ada orang yang mengklaim bahasanya dirinya telah berbuat baik, ada awak, ya, maka tidak akan menghalangi seorang untuk jadi hamba Allah yang sejati. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, fima yarwihi an rabbihi, yaitu hadis qudsi yang Nabi riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, anahu qal, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi wa hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya sebenarnya Allah bisa zalim terhadap hambanya, namun Allah haramkan dirinya untuk berbuat zalim terhadap hambanya. Waja'altu bainakum muharraman fala tadzalimu, dan aku tetapkan bahasanya kezaliman itu haram terjadi di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu malam dan siang, dan akulah zat yang mengampuni semua dosa, yaitu semua dosa yang orang itu pelakunya bertobat darinya. Maka jika apapun dan apa besar pun dosa yang dilakukan oleh seseorang, jika dia bertobat, maka Allah mengampuni semua dosa. Akan tetapi jika dibawa mati, maka dosa syirik tidak Allah ampuni. Walau ubali, dan aku tidak peduli betapa besar dosa tersebut, maka adalah kalian bertobat kepadaku, memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Maghfirah itu diambil dari kata-kata mirfar, yang artinya adalah tutup kepala. Oleh karena itu Jamil Zemin menjelaskan bahasa yang disebut maghfirah, ya, Jamil Zemin di banyak tempat, di tafsir surat Al-Baqarah atau di yang lainnya menjelaskan bahasanya yang namanya maghfirah itu mengandung dua unsur. Seorang itu dikatakan mendapatkan maghfirah ketika ketika ada padanya dua unsur, maka dia mendapatkan dua unsur, yaitu tidak ada hukuman, dan yang kedua adalah dosanya ditutupi, tidak ada orang yang tahu di dunia dan di akhir. Artinya hisabnya itu antara dia dengan Allah. Hisabnya antara dia dengan Allah, tidak didengar oleh makhluk yang lain. Sirul Femin, Maghfirah, yang disebut Maghfirah, yang kita terjemahkan dengan ampunan Allah, itu lebih dari sekedar Al-Afu, lebih dari sekedar Allah memaafkan dosa sehingga tidak memberikan hukuman. Akan tapi ada unsur yang kedua, selain dosa itu dimaafkan dan tidak ada hukuman, yaitu unsur yang kedua adalah ditutupinya dosa tersebut. Karena maghfirah diambil dari kata-kata mighfar, yang artinya adalah tutup kepala, yang dipakai oleh seorang tentara ketika terjun di medan perang. Itu penjelasan Syekh Utsaimin tentang makna maghfirah. Tapi ada penjelasan yang lain tentang hal ini, yaitu penjelasan Salim Al-Hilali di Bahjah Kulil, di Bahjatul Nazirin, di ketika menjelaskan masalah tobat di Riyadhus Salihin. Salim Al-Hilali mengatakan, dan ketahuilah bahasanya penghapusan dosa itu ada dua macam. Pertama adalah al-mahwu, penghapusan. Wa'ad bi'isayi'at al-hasanata tamhuha. Jika engkau berbuat jelek dosa, maka ikutilah dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik menghapus perbuatan jelek. Wa hadza maqamul afwi. Inilah yang disebut maaf, mendapatkan maafnya Allah ketika perbuatan jeleknya terhapus. Sedangkan yang kedua adalah tabdil, penggantian, mengganti perbuatan maksiat dengan kebaikan. Itu firman Allah di surat Al-Furqan ayat yang ke-70, faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah ganti amal maksiat mereka karena mereka bertobat, diganti dengan amal keburukan. Dan Allah tutup ayat dengan mengatakan wa kana Allah ghafuran, dan Allah zat yang memberikan maghfirah, rahiman, dan maha penyayang. Wa hadza maqamul maghfirati, dan inilah maghfirah. Inilah maghfirah. Oleh karena itu, maka Salim Al-Hilali memberikan definisi al-maghfirah dengan mendefinisikan maghfirah dengan al-maghfiratu hiya as-safhu 'anidz-dzanbi wa tabdiluhu. As-safhu 'anidz-dzanbi wa tabdiluhu. Yang disebut maghfirah adalah dimaafkannya dosa, yaitu dengan tidak dihukum, dan digantinya perbuatan buruk yang telah dilakukan dengan kebaikan. Ini penjelasan di Bajatun Nazirin Syariatul Salihin karya Salim Bil'aid Al-Hilali. Ya ibadi wa ya hamba-hambaku, semua kalian adalah lapar kecuali yang aku beri makan. Maka adalah kalian minta makan kepada aku, niscaya akan aku beri makan kalian. Wa ya hamba-hambaku, semua kalian adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepada aku, niscaya aku beri kalian pakaian. Wa ya hamba-hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. fastahdu li ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, ini saya akan aku beri petunjuk kalian. Dan yang dimaksud dengan hambaku di sini, ya ibadi di sini adalah ubudiyah amma. Karena penghambaan kepada Allah itu ada dua macam. Pertama adalah ubudiyah amma, hamba Allah yang bersifat umum, yaitu semua makhluk Allah, mukmin ataupun kafir, semuanya adalah hamba Allah yang bersifat umum. Dan yang kedua adalah ubudiyah khasah, penghambaan pada Allah yang bersifat khusus, semacam ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Nah, apa ibadi dalam hadis kudsi ini? Jawabnya, ibadi dalam hadis kudsi ini adalah ubudiyah ammah. Maka contoh ubudiyah ammah adalah hadis ini, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhlam. Sedangkan contoh ubudiyah khasah, misalnya di surat Furqan tentang ibadur rahman. Maka setelah kita tahu bahasa yang dimaksud ibadah di sini adalah ubudiyah ammah, maka kalimat ya ibadi kulukum dalu ila man hadaituhu adalah dalil. Maka kalimat ya ibadi kulukum dalu ila man hadaituhu adalah dalil, al aslu fil insani dhalalah. Namun bukan al-aslu fil muslimi, dan bukan al-aslu fil mu'mini, namun al-aslu fil insani. Maka hukum asal manusia kita adalah sesat. Bagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang terakhir, wa kana al-insanu zaluman jahula. Dhulal sama dengan jahula. Maka al-aslu fil insan ad-dhalalah, dan hanya orang-orang yang Allah beri hidayah yang berada di atas petunjuk. Sedangkan al-aslu fil muslim al-adalah, bagaimana dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan di Syarah Matan Aqidah Tuhawiyah. Maka ya ibadi kulukum darun ila man hadaituhu fastahdu li ahdikum adalah dalil al-aslu fil insani dhalalah. Hukum asal manusia itu adalah umumnya manusia ya, adalah sesat, berada dalam kesesatan, kecuali orang-orang yang Allah beri petunjuk. Sedangkan hukum asal seorang muslim adalah bisa dipercaya agamanya, adalah baik agamanya. Oleh karena hukum asal seorang muslim adalah kita berbaik sangka padanya. Ya ibadi innakum lam tablughu duri fatadhuruni, wahai hamba-hambaku, biar kalian tidak bisa memberikan mudharat kepada aku, melakukan tindakan yang memberikan mudharat kepada aku, fatatuhuni, lalu kalian memberikan mudharat pada aku. Ketika juga kalian tidaklah bisa melakukan tindakan yang memberikan manfaat pada aku, sehingga kalian bisa memberikan manfaat pada aku. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia yang pertama sampai yang terakhir maka wahu di sini bukan wahu ya, wahu di sini bermakna ila. Kalau ana awwalakum ila akhir, ila akhirikum. Seandainya semua kalian dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Demikian juga baik yang manusia ataupun yang jin, semuanya adalah bertakwa, adalah makhluk yang paling bertakwa. Sebagaimana hati yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fil mulki syai'a, maka itu tidaklah menambah kerajaan itu sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, yang manusia ataupun yang jin, ala afjar qalbi rajulin wahidin, adalah ya, di atas ya, hati yang paling jelek yang dimiliki oleh salah seorang di antara kalian, mana qasadzalika min mulki syai'a, maka itu tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, yang manusia dan yang jin, kumpul fi sa'idin wahid, di tanah lapang yang sama, semuanya kemudian minta kepadaku, lalu aku berikan dan aku kabulkan tiap-tiap orang masalah tahu permohonannya, mana qasadzalika mimma indi, maka itu tidaklah mengurangi mimma indi, perbendaraanku, kecuali sebagaimana air laut itu berkurang ketika masuk ke dalamnya sebuah jarum dan dicelupkan satu kali celupan, artinya tidak berkurang sama sekali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amal-amal kalian, usia yang aku catat, kemudian akan aku beri balasan secara sempurna. Maka siapa yang menjumpai kebaikan, maka balasan kebaikan, maka tidaklah dia memuji Allah. Dan siapa yang menjumpai selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya Abdul. Allah subhanahu wa ta'ala bihamdihi ala ma'idhul insanu min khairin wa annahu idha wajad syarran falayughanna illa nafsahu wa kathiru minan nas yatakallamu bi lisanin haqiqati wa la yufarriqu bainal haqiqati wal kauniyati wal qadariyati al muta'alliqati bi khalqihi wa mashi'atihi wa bainal haqiqati bi niyati amriyati al muta'alliqati bi ridahu wa mahabbatihi wa la yufarriqu baina ma yakunu bil haqiqati niyyati muwafiqan lima amara Allah bihi ala ahli rusulihi wa baina ma yakunu bi wajdihi wa zawqihi ghayra mu'tabirin dzalika bil kitabi wa sunnati kama anna lafzu syari'ati yatakallamu bihi katsirun minan nasi wa la yufarriqu baina bina syar'i al-munazzali min indillahi ta'ala wa huwa kitabu wa sunnatu alladhi ba'asallahu bihi rasulahu fa inna haza sar'a laysa li ahadin minal falki hurujun anhu wa la yakhruju anhu illa kafirun wa bina syar'i alladhi huwa hukmul hakimi fa innal hakima taratan yusibu wa taratan yufti'u hadza idza kana aliman adilan wa illa ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقاض به فهو في الجنة ورجل قاض للناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق فقاض بخلافه فهو في النار وأخذ القضاة العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه في صحيحين أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعد وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أبطأ له قطعة من النار فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قال بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجد للمقضى له أي يأخذ ما قضي له به وأنه إنما يبطأ له قطعة من النار وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجوز للمقضى له أن يأخذ ما قضي له به باتفاق العلماء وإن حكم في العقود والفروض بمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وفرق أبو حنيفة بين النوعين فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد أريد به الكتاب والسنة إذا أريد به الكتاب والسنة كتاب وسنة لم يكن لأحد لا من أولياء الله ولا غيرهم أن يخرج عنه ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطن وظاهرا لم يتابعه باطن وظاهرا فهو كافر. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memujinya alama yajiduhu al-insan min khair. Karena kebaikan yang dijumpai oleh seseorang. Dan sesungguhnya jika seorang itu menjumpai keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dan banyak orang berbicara bilisanil haqiqati dengan bahasa hakikat, dan mereka tidak membedakan dua jenis hakikat. Yaitu hakikat kauniyah qadariyah yang ini sama dengan takdir dan ini adalah berkaitan dengan ciptaan Allah dan kehendak Allah karena tidak ada satu pun yang terjadi di dunia ini baik benda ataupun perbuatan kecuali ciptaan Allah dan dengan kehendak Allah dan yang kedua adalah hakikat diniyah amriyah hakikat keagamaan yang berupa perintah-perintah Allah yang ini berkaitan dengan ridha Allah dan apa saja yang Allah cintai tidak pula membedakan antara orang yang yakumu bil haqiqati diniyati melaksanakan hakikat diniyah melaksanakan aturan-aturan syariat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan melalui lisan para rasulnya dan orang yang melaksanakan apa yang dianggap agama non dengan wajdihi dengan perasaannya wazawkihi dan perasaannya tanpa menimbang tanpa memperhatikan dalam hal tersebut memperhatikan kitab dan sunnah maka patut dibedakan antara orang yang beragama sesuai dengan Quran dan sunnah dengan orang yang kayaknya beragama padahal dia beragama dengan perasaan dan bukan dengan aturan Quran dan sunnah. Sebagaimana istilah syariat, banyak orang berbicara dengannya namun tidak membedakan dua jenis syariat. Yang pertama ada asy-syar'i al-munazzal. Ada asy-syar'u al-munazzal. Adalah ada syariat yang diturunkan dari sisi Allah. Itulah teks-teks tegas, nusus dan dalil tegas Quran dan Sunnah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Wajibnya sholat, wajibnya zakat, wala taqrabu zina, dan seterusnya. Maka ini adalah nas-nas tegas dari Quran dan Sunnah. Maka hukum yang terkandung di dalamnya disebut asy-syar'u al-munazzal. Dalil-dalil tegas dalam Quran dan Sunnah yang tidak ada ijtihad di dalamnya karena ketegasan maknanya dan kandungannya, itu disebut asy-syar'u al-munazzal. Dan inilah yang ba'atallah bi rasulah, ajaran yang Allah utus rasulnya dengan membawanya. Ajaran yang dibawa oleh rasul itu adalah asy-syar'u al-munazzal. Apa konsekuensinya jika satu aturan itu adalah asy-syar'u al-munazzal, wajibnya salat, wajibnya zakat, haramnya zina, haramnya khamar? Maka syariat ini tidak boleh bagi seorang pun makhluk untuk keluar darinya, dan tidaklah keluar darinya kecuali kafir. Kemudian yang kedua, syariat macam yang kedua tidak membedakan antara syariat munazal dengan syariat yang merupakan hukmul hakim, ijtihad ulama. Ijtihad ulama tentang syariat. Ijtihad ulama dalam masail ijtihadiyah. Maka ini disebut asy-syar'u al-mu'awwal. Syariat hasil penafsiran terhadap dalil-dalil yang ada. Dari dalil-dalil yang ada dibuatlah penafsiran dan dibuatlah kesimpulan. Maka di sini ada yang kesimpulannya A, ada yang kesimpulannya B. Dalil-dalil tentang surat Al-Fatihah berkaitan dengan sholat berjamaah, maka dibuat kesimpulan surat Jahriyah makmum wajib baca. Ada yang buat kesimpulan tidak perlu baca. Maka ini adalah asy-syar'u al-mu'awwal. Nah jika itu adalah ijtihad seorang ulama, fa'inal hakim taratan yusib wa taratan yukhti. Maka seorang yang alim, seorang ulama, terkadang benar dan terkadang salah. Maka seorang tidak boleh ketika dia menjumpai orang lain mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dia pilih, dan ini adalah asy-syar'u al-mu'awwal. Ini adalah masail ijtihadiyah. Tidak boleh dia anggap orang yang menyelisihnya adalah orang yang menentang syariat. Dalam artian tentang syariat munazzal. Karena sebagian orang yang muqallid, taklid buta dengan satu pendapat, maka dia menganggap bahwasanya orang yang berbeda mengambil pendapat dengan dia seakan-akan dia adalah menyelisih Islam. Tidak. Yang menyelisih Islam dikatakan menyelisih Islam jika dia menyelisih asy-syar'u al-munazzal. Ini dikatakan kamu menentang menyelisih Islam, kamu menentang Allah dan Rasulnya. Itu kalau syariatnya asal munazal, kita katakan kamu menentang Allah dan Rasulnya, kamu menyelisih Islam, kamu menyelisih wahyu. Itu. Tapi kalau asyarunya adalah asyarul mu'awal, ada yang pendapat demikian, ada yang pendapat demikian. Ini masalahnya ijtihad, berbeda penafsiran. Ini sudah semuanya berijtihad untuk membuat penafsiran yang dan pemahaman yang tepat, hasilnya demikian. Yang satu sudah sungguh-sungguh, hasilnya juga tetap demikian. Dan ini beda. Maka tidak, ketika kita ngambil satu pilihan, tidak boleh kita berkeyakinan orang yang menyelisihnya dianggap seakan-akan menentang Allah dan Rasulnya, duha kepada Allah dan Rasulnya, menentang Islam. Tidak boleh demikian. Lain, lain ini babnya, ya. Jangan samakan, jangan samakan. Ya, sebagian orang yang mukallid, ya, atau orang yang jahil, tidak membedakan dua hal ini. Ini masalah-masalah istiadiah dianggap banyak masalah asyarakul munazal. Enggak boleh ada pendapat lain, enggak boleh ada perkataan lain. Perkataan lain dianggap penentangan dan kedurhakaan terhadap Allah dan Rasulnya. Dianggap keluar dari Ahlu Sunnah, dianggap keluar dari seterusnya. Ini satu sikap yang tidak benar. Nah, ulama itu terkadang dalam berijtihad terkadang benar dan terkadang salah. Nah, ini yang terkadang benar dan terkadang salah kapan? Idza kana aliman adilan. Jika dia adalah seorang yang berilmu dan seorang yang baik agamanya, yang amanah dalam masalah berijtihad. Jika tidak, maka semuanya diancam neraka. Dan disebut adilan ketika dia memutuskan hukum sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Ini disebut adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya qadhi, hakim itu ada tiga jenis. Dua jenis hakim itu masuk neraka dan hanya satu hakim yang masuk surga. Hakim yang Nabi katakan masuk surga adalah orang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran, makanya dia di surga. Sedangkan dua jenis hakim yang masuk neraka adalah seorang yang berani memberikan keputusan pada manusia, berani memberi fatwa padahal tidak tahu. Maka meskipun pendapat yang dia sampaikan benar, tetap masuk neraka. Orang yang berani membuat keputusan, memutuskan satu masalah, memberikan fatwa dengan kebodohan, maka dia di neraka meskipun hasil keputusannya benar. Fawo finar, maka dia di neraka. Dan yang kedua adalah seorang yang tahu kebenaran, namun dia berani memutuskan masalah menyelisih kebenaran yang dia ketahui, maka orang ini juga di neraka. Bahaya berfatwa tanpa ilmu. Wa afdal qudat, dan qadhi yang paling afdal, wa afdal alimin wa adilin, dan orang yang paling berilmu yang paling mulia, dan yang paling adil, yaitu pemimpin seluruh manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad sabata anhu, terdapat riwayat dari beliau dalam sahihain, anhu qal, Nabi mengatakan sesungguhnya kalian bersengketa, mengadukan sengketa kalian ilaya kepadaku. Wala ala, boleh jadi ba'dakum, sebagian kalian, ayakuna alhan, lebih pandai dihujatihi menyampaikan alasan dibandingkan yang lain. Dan aku hanyalah memutuskan masalah Binahwi dengan semisal yang aku dengar, maka siapa yang aku putuskan baginya, kutetapkan baginya, ternyata itu adalah hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena hanyalah aku potongkan untuknya satu potongan dari api neraka. Maka Sayyidul Khalqi, pemimpin seluruh makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitakan bahwasanya jika beliau qadha bisyai, menetapkan sesuatu, mimma sami'ahu, berdasarkan apa yang dia dengar, ternyata fil batin, realitas sebenarnya berbeda dengan hal tersebut, maka tidak boleh bagi orang yang diberi keputusan untuk mengambil apa yang diputuskan. Karena itu hanyalah Nabi potongkan untuknya satu kerat dan satu potong dari api neraka. Wa kam mutafaqun alaih, dan hal ini, hukum ini, yaitu tidak boleh diambil jika tidak sesuai dengan realita ternyata sebenarnya dan statusnya adalah potongan api neraka, ada satu hal yang disepakati oleh ulama, jika keputusannya tersebut fil amlak al mutlaqah, dalam hak milik yang bersifat mutlak, tanah dan yang lainnya. Maka jika seorang hakim memutuskan dengan berdasarkan sesuatu yang dia sangka sebagai hujah syariat, kal bayinah, semacam bukti, bayinah di sini maknanya syuhud, saksi. Karena bayinah dalam makna kasir minal fuqaha, itu maknanya adalah saksi. Meskipun pendapat yang benar, bayinah itu adalah semua yang bisa jadi bayinah, semua yang bisa jadi bukti. Di sini mungkin maknanya adalah saksi. Kal bayinah sebagai makna saksi, wal iqrar atau pengakuan. Maka dia ngaku, kalau mengakui kalau punya utang sama si A, padahal aslinya orang ini tidak punya utang. Ini karena khawatir nanti dipukuli sama si A, dia ngaku di depan hakim kalau punya utang. Maka apakah si A tersebut punya hak untuk ambil uang? Tidak punya. Itu adalah potongan neraka. Wakan al-batin fikhilaf fidahir, ternyata realitas sesungguhnya berbeda dengan yang nampak. Ternyata itu adalah ikrar, pengakuan yang karena dipaksa atau karena khawatir, dan saksinya adalah saksi palsu. Maka tidak boleh bagi orang yang diberi keputusan untuk mengambil apa yang diputuskan, dan ini adalah ijma ulama. Nah, jika hakim itu memutuskan berkaitan dengan masalah akad, dan berkaitan dengan masalah kemaluan, dengan semacam itu, yaitu dia putuskan sesuai dengan apa yang didengar, padahal realitas sesungguhnya tidak semacam itu. Berdasarkan apa yang dia dengar, maka kesimpulannya adalah belum cerai. Suami istri ini belum cerai. Karena suami mengatakan kalau dia mengucapkan kalimat A, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, dia katakan di depan hakim, niat saya itu jenguk bapaknya. Padahal aslinya dia berniat mencerainya. Maka dengan itu maka telah cerai tiga misalnya. Dia lakunya enggak. Maka hakim memutuskan, ya kamu masih suami istri. Padahal realitanya sudah cerai tiga itu. Gimana? Apakah berdasarkan keputusan hakim yang mengatakan kamu berdua masih suami istri, maka dia boleh hubungan badan dan statusnya suami istri dan bukan zina? Ini berkaitan dengan kemaluan. Maka hakim memutuskan sesuai dengan fakta yang dia dapatkan. Namun ternyata realitas sesungguhnya tidak semacam itu. Fa'aktsar ulama, maka mayoritas ulama mengatakan jika dalam masalah kemaluan dan masalah transaksi, bukan masalah hak milik. Maka mayoritas ulama mengatakan innal amru kadhari. Artinya hukumnya sebagaimana hak milik. Hukumnya sebagaimana hak milik. Maka tidak boleh bagi laki-laki ini untuk menyetubi perempuan itu. Dia bukan suami istrinya lagi. Dan cara ketiga dengan kalimat tadi. Jika dia tetap nekat, maka statusnya dalam hukum Allah, orang ini berzina, suami istri ini berzina. Wa madhabul Malik, dan inilah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Abu Hanifah membedakan dua nau ini, membedakan antara ukhud dan furuj. Mungkin saya tidak tahu yang di, gimana pendapat Abu Hanifah yang disamakan dengan amlak, dengan hak milik, apakah furuj ataukah ukhud. Maka istilah syarak dan syariat, jika yang dimaksudkan adalah nas tegas Quran dan sunnah, maka tidak boleh bagi seorang pun, baik wali Allah yaitu orang soleh ataupun yang lainnya, untuk keluar darinya. Dan siapa yang punya sangkaan bahasanya salah seorang dari wali Allah itu memiliki jalan menuju Allah tanpa itibak dengan Nabi zahir dan batin, maka dia tidak mengikuti Nabi zahir dan batin, bahwa kafir, maka dia adalah orang yang kafir. Ya, purna. Alamakahu Allahu, alamakahu Allahu, alamakahu Allahu, alamakahu alamakahu alamakahu alamakahu alamakahu. Lakin Musa alaihissalam lam yakun alim al-asbab allati tubi'u dhalika. Falamma bayyanaha lahu wa qafahu ala dhalika, fa innahu kharaqat safinata wa rafa'aha bi maslahati ahliha khawfan min hadmi al-dhalimi an ya'khudaha ihsanan ilayhim wa dhalika jahidun wa qutila wa qatala safiyyi وقتل السبي جائزا وإن كان صغيرا وإن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بفضله جاز قتله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما بنجدة الحروري لما سأله عن قتل العلماء غلماني إن كنت علمت منهم من علمه الخضر ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. نعم. Dan siapa yang beralasan tentang masalah itu, yaitu tidak mau keluar dari syariat Muhammad, dan dia beralasan dengan kisah Musa dengan Khidir, maka orang yang beralasan dengan kisah Musa dengan Khidir ini keliru dari dua sisi, atau bahkan lebih dari dua sisi, bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Disampaikan di sana sisi-sisi yang lain menunjukkan kelirunya orang yang beralasan dengan kisah Musa dengan Khidir untuk membenarkan keyakinan sebagian orang-orang sufi yang berkeyakinan bahasanya jika orang telah sampai pada makam tertentu maka tidak punya kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi. Jadi di sini Syekhul Islam menyampaikan dua sisi kelirunya. Yang pertama, Musa itu tidaklah diutus sebagai Nabi untuk Khidir. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Khidir untuk mengikuti Musa, karena Nabi Musa itu diutus sebagai Nabi untuk Bani Israel dan Khidir bukan Bani Israel. Adapun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kerasulan Muhammad itu bersifat umum untuk semua dua golongan jin dan manusia, bukan hanya semua manusia, namun semua jin dan manusia. Dan seandainya kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dijumpai oleh manusia yang lebih afdal daripada Khidir, semacam Ibrahim, Musa dan Isa, maka wajib atas mereka untuk mengikuti syariat Muhammad. Maka bagaimanakah dengan Khidir? Baik menurut pendapat yang mengatakan Khidir itu Nabi ataupun Khidir itu Wali. Maka tentang satu Khidir itu Nabi ataukah Wali diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan bahasanya Khidir itu Wali, orang saleh. Kalau tidak salah ini pendapat sesak di tafsirnya. Demikian juga pendapat yang lain mengatakan bahasanya Khidir adalah Nabi. Inilah pendapat yang lebih kuat ya, sebagaimana yang dirosikan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Dan penjelasan Ibnu Katsir ini diringkas oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Asqar di kitab beliau Ar-Rusul wa Risalah. Oleh karena itu, maka Khidir berkata kepada Musa, sesungguhnya aku punya ilmu yang itu adalah sebagian dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku dan engkau tidak mengetahuinya. Sedangkan engkau wahai Musa, engkau juga punya ilmu yang ilmu muta adalah sebagian dari ilmu Allah yang Allah ajarkan padamu dan aku tidak mengetahuinya. Sedangkan tidak boleh bagi seorang pun dari jin dan manusia yang sampai padanya kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sebagaimana perkataan Khidir kepada Musa, wahai Muhammad, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan padamu yang tidak aku tahu dan aku punya ilmu yang aku tidak tahu dalam masalah agama. Tidak bisa. Kalau Khidir sama Musa boleh. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Khidir itu tidak menyelisih syariat Musa, bahkan sesuai dengan syariat Musa. Cuma Musa pada awalnya tidak tahu sebabnya. Akan tetapi Musa alaihissalam tidak tahu sebab yang membolehkan perbuatan tersebut pada awalnya. Ketika dia tahu sebabnya, maka menurut Musa benar. Maka tatkala Khidir menjelaskannya, maka Musa pun menyetujuinya. Maka Khidir itu melubangi perahu dan melubanginya karena maslahat pemilik perahu, yaitu khawatir dengan orang yang zalim yang akan merampas perahu. Makanya adalah ihsan, berbuat baik kepada pemarah pemilik perahu, dan ini adalah hukumnya boleh. Demikian juga membunuh anak kecil, itu hukumnya boleh meskipun anak kecil, karena siapa yang dia menjadi sebab kafirnya dua orang tuanya dan ini tidak bisa tercegah kecuali dengan membunuhnya, maka boleh membunuhnya. Dan berkaitan dengan masalah membunuh anak kecil, ada satu hal yang aneh dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ini adalah pemahaman Khawarij sejak masa silam sampai masa sekarang, yaitu membolehkan membunuh anak-anak kecil. ya, anak-anak dari orang Allah yang dianggap seperti orang kafir. Maka khawatir masa silam di masa yang dijumpai oleh para sahabat berbuat demikian. Nah, ada salah seorang khawarij yang berdebat dengan Ibnu Abbas tentang masalah ini. Maka khawarij itu mengatakan, kenapa kalian larang kami untuk membunuh anak-anak kecil? Tidaklah yang kami lakukan kecuali sebagaimana yang dilakukan Khidir terhadap anak kecil. Maka dia beralasan dengan Khidir. Beralasan dengan Khidir yang bunuh anak kecil. Maka yang dijadikan alasan oleh khawarij masa silam untuk mengatakan bolehnya membunuh anak kecil. Walihadalah karena itu, lihat tentang Ibnu Abbas terhadap khawarij ini. Oleh karena itu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Najdah, seorang tokoh khawarij Al-Haruri, lama sa'alu an kitlal hilman, ketika orang ini bertanya kepada Ibnu Abbas tentang membunuh anak-anak kecil, kemudian dia beralasan kenapa dia dan kawan-kawannya membunuh anak-anak kecil. Dia beralasan dengan perbuatan Khidir. Maka dibantah dengan sangat bagus oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, jika engkau punya ilmu tentang anak-anak tersebut sebagaimana ilmunya Khidir terhadap anak kecil yang dia bunuh, maka bunuhlah anak-anak kecil tersebut. Maka Ibnu Abbas, bunuh saja kalau kamu punya ilmu sebagaimana ilmunya Khidir. Wa illa, jika kamu enggak punya ilmu, ya, maka kamu tidak boleh membunuh mereka. Biarkan oleh Bukhari dalam Sahih. Di Muhaqqiq mengatakan, tidak diriatkan oleh Bukhari, yang benar riat Muslim. Maka ini contoh perbuatan ahli bidah yang berdalil dengan ayat mutasyabih dan dia gunakan untuk menentang dalil yang muqta. Khawarij berdalil dengan perbuatan Khidir yang membunuh anak kecil untuk membantah hadis yang tegas mengatakan Nabi melarang dalam peperangan membunuh anak kecil dan perempuan. Maka ditolak hadis yang tegas dengan beralasan dengan ini. Ya, ini pun punya banyak makna, boleh jadi itu sah umat pembelana, boleh jadi ada banyak kemungkinan, pasal sabda Nabi tegas, jelas. Inilah ciri ahli bidah berpegangan dengan dalil yang maknanya tidak jelas untuk membantah dalil yang jelas dan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah.